selalu meragukan apa yang disembunyikan Minda. Oh selalu, kau selalu bertanyakan apa benar ku rasakan cinta. Oh selalu ku rasakan, tetapi ku hanya kaku dan membisu keluh. Aku cinta padamu, walau tiada lagi hijau bumi masih terabadi.